Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 30 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kaidah yang ke-19 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal imanu bis sirati ala jahannama ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannama man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Kata musannif alaihi rahmatullah al-imam al-barbahari di dalam kaidah yang ke-19 dari syarh sunnah ini, di antara kaidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah wal imanu bisirati ala jahannam. Ketika mereka beriman, meyakini adanya jembatan as-sirat di atas neraka jahannam. Ya'khudhu as-siratu man syaa Allah. Yang mana ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala di atas sirat tersebut. Wa yajuzu man syaa Allah. Ada pula yang dilanggengkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah. Begitu pula ada yang wal'iyadzu billah dijerumuskan oleh Allah Jalla wa'ala sampai ia masuk ke dalam neraka jahannam. Walahum anwarun. Dan masing-masing dari mereka yang melewati as-sirat tersebut memiliki cahaya demi cahaya ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar-kadar keimanan mereka. Dan telah kita sebutkan pula, ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang lalu, makna dari as-sirat secara lugatan, kita tinjau dari sisi etimologi bahasa yang disebutkan oleh al-musannif al-imam al-fauzan hafidhahullah wara'ah. Kita sampai kepada penjelasan yang dituliskan oleh asy-syaikh hafidhahullah wara'ah, bahwasanya mururun nasi alaihi ala qadri a'malihim, lewatnya manusia pada jembatan as-sirat tersebut yang terbentang dari satu sisi dan sisi yang lain dari neraka jahannam wal'iyadzu billah, itu sesuai dengan kadar-kadar amalan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar, maka di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut secepat mata ini berkedip, hanya singkat sekali, sekedip mata. Bagaimana mata itu berkedip, maka dia sudah sampai menuju sisi yang lain. Artinya dia selamat dari an-narul jahim. Wa minhum, dan di antara mereka, man yamurru kal barqil khatif, Ada lagi di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang melewati as-sirat tersebut. Seperti kilat yang khatif, kilat yang menyambar. Wa minhum man yamurru karrih. Begitu pula ada yang melewati neraka jahannam seperti angin yang berhembus. Atau melewati as-sirat, afwan. Yang melewati as-sirat seperti angin yang berhembus. Wa minhum man yamurru ka'ajawidil khail. Di antara mereka ada pula yang melewati as-sirat tersebut ka'ajawidil khail, seperti langkah-langkah kaki kuda. Artinya lumayan cepat. Karena kuda kalau melangkah itu cepat. Wa minhum man yamurru karikabil ibil atau karukabil ibil. Ada juga di antara mereka yang melewati as-sirat seperti pengendara unta, lebih lambat. Wa minhum man ya'du adwan ala qadamaih. Ada juga di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang melewati as-sirat tersebut dengan melangkahkan satu persatu dari kaki-kakinya. Wa minhum man yamshi masyian. Ada yang melewati as-sirat tersebut berjalan dengan lambat. Wa minhum di antara mereka man yazhafu zahfan. Ada pula yang merangkak saking lambatnya. Wa minhum man yakhtafu wa yulqa fi jahannam. Wal'iyadzu billah. Dan ada pula di antara mereka yang tidak berhasil melewati as-sirat sehingga mereka dijerumuskan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam neraka jahannam. Wa hadza madhkurun fil Qur'anil Karim, kata beliau. Ini semua tersebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fi sunnatin nabawiyyah. Begitu pula disebutkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. Ketika di dalam surat Maryam ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan bagaimana seorang hamba itu melewati as-sirat dan tanpa terkecuali semuanya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, semuanya melewati. Apakah dia orang kafir ataukah dia orang muslim? Apakah dia muwahhid ataukah dia musyrik? Apakah dia sunni ataukah dia mubtadi'? Semuanya akan melewati as-sirat tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ. Demi Allah Jalla wa'ala, demi nama Allah. Langsung ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala pah nama zat-Nya yang penuh dengan kemuliaan. Artinya, perkara yang akan disebutkan oleh Allah Jalla wa ala ini adalah perkara besar. Bukan perkara yang ringan. Perkara besar, ikhwati fillah yarhamukumullah, ini antara selamat atau tidaknya kita. Bisa atau tidaknya kita masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa ala. Kalau sampai wal'iyadzubillah kita termasuk orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala melewati as-sirat walaupun dengan merangkak, maka Allah Jalla wa'ala telah mentakdirkan kita menjadi ahlun nar wal'iyadzubillah. Perkara besar ikhwati fillah yarhamukumullah. Oleh karenanya disebutkan dengan al-halaf binafsihi, halaf bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zat-Nya yang maha mulia, yang maha sempurna, fa wa rabbik, demi Allah Subhanahu wa taala, demi nama Allah Jalla Jalaluh, lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. Demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Manusia akan dibangkitkan bersama para syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam jithiyya dengan cara berlutut. Artinya apa? Artinya manusia ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kibriya, yang memiliki segala kekuasaan. Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha sombong, Allah zat yang maha-maha dan maha. Tanpa kita bisa sebutkan satu persatu kemuliaan dan keagungan Allah Jalla wa ala. Manusia ketika itu dibangkitkan olehnya Subhanahu wa taala dengan keadaan atau dalam keadaan berlutut. Artinya apa? Artinya manusia dalam keadaan hina, tidak memiliki apa-apa. Manusia dihadapkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan berlutut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang setelahnya, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau tunduk kepada Allah Jalla wa ala? Siapa yang tidak mau beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Siapa yang membuat perkara-perkara baru dari perkara-perkara al-muhdatsat wal bid'ah? Semuanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah Jalla wa ala? Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla wa ala menyatakan, "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya." Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Wal'iyadz billah. Kemudian ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat yang ke-71, dan ini merupakan syahid inti dari apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana seluruh hamba Allah Jalla wa ala, seluruh manusia tanpa terkecuali akan melewati yang namanya as-sirat. Apa kata Allah Jalla wa'ala pada ayat yang ada di surah Maryam dari ayat yang ke-71? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya. Ini syahid dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, ikhwati fillah yara'akumullah. Wa im minkum illa wariduha, disebutkan oleh para mufassirin, ay kullukum jami'an, tidak ada seorang pun dari kalian, dari manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali, wa in minkum illa wariduha, pasti akan menuju, wal iyadzu billah, neraka tersebut. Wariduha, menuju ke dalam annar. Menuju ke dalam an-nar, yakni jahannam, disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Kita semua akan melewati jembatan as-sirat tersebut. Yang mana jembatan as-sirat tersebut benar-benar akan dilewati oleh setiap manusia. Kana 'ala rabbika hatman maqadiyya. Hal itu adalah bagi Allah Jalla wa Ala satu kepastian yang telah ditetapkan. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, "Wa hadha al-wurud huwa al-murur 'ala as-sirat." Makna dari al-wurud, makna dari al-wurud, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, "Wa im minkum illa wariduha," setiap kalian, kullukum jami'an, tanpa terkecuali, akan menuju jahannam. Apa maksudnya? Al-mururu ala sirat. Maksudnya adalah ketika setiap hamba akan melewati jembatan as-sirat. Fahadha huwal wurudul madhkuru fil Qur'an. Inilah wurud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal khitabu lil mu'minina wa ghairihim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini, ditujukan kepada kaum mukminin dan juga kepada selain kaum mukminin. Artinya mukminuhum wa kuffaruhum. Semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha. Pasti dan pasti akan melewati as-sirat, pasti dan pasti akan melewati jembatan tadi. Yamurru 'alaihi al-mu'minuna wal kuffar wal munafiquna wa kullul khalqi yamurruna 'ala hadha as-sirat. Kata Syekh Hafizahullah wa ra'ah, yang melewati as-sirat adalah mereka dari kalangan kaum mukminin. Demikian pula dari kalangan al-kuffar. Demikian pula dari kalangan al-munafiqun. Wa kullul khalq. Dan setiap makhluk, setiap manusia. Yamurruna 'ala hadha as-sirat. Pasti dan pasti akan melewati jembatan ini. Faman najaminhu dakhalal jannata wa man saqata halak. Wal'iyadzu billah. Barang siapa yang berhasil melewati as-sirat tersebut, maka berarti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan barang siapa yang tidak berhasil melewati as-sirat, artinya dia dijerumuskan oleh Allah Jalla wa'ala, halak, maka dia akan binasa. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wala yunajji illa taqwa. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali ketakwaan yang dia miliki. Wala yunajji quwwatul badan. Kekuatan tubuh yang dimiliki oleh seseorang, kata beliau, la yunajji, tidak akan bisa menyelamatkan. Seperti yang telah kita singgung, ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan yang terakhir. Bagaimana apabila seseorang memiliki jasad yang kuat, memiliki tubuh yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun padanya, sehat wal afiat, sehat luar biasa. Dengan itu lantas dia mengandalkan, saya akan bisa melewati as-sirat. Gak akan menjamin sedikit pun kesehatan-kesehatan tubuh tersebut. Walaupun dia melatih fisiknya setiap hari, walaupun dia melatih betisnya mungkin setiap saat, akan tetapi tidak akan bisa menjamin dia selamat dari as-sirat. Seperti apa yang disebutkan oleh beliau, qadar a'malihim, kadar-kadar amalan kita, itu yang bisa menyelamatkan. Sehingga pelajarannya apa, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita hidup di dunia ini haruslah benar-benar menjadikan amalan ukhrawi itu sebagai tujuan utama. Gak perlulah kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Artinya kita tidak melupakan perkara dunia. Yang mau mencari rezeki silahkan, yang mau mencari nafkah silahkan, yang mau mengumpulkan perbendaharaan dunia silahkan. Walatan sanasibaka minad dunia, kata Allah Jalla wa'ala, jangan kamu lupakan bahagianmu dari kehidupan dunia. Silahkan kamu bersenang-senang dengan keluargamu, bercanda ria dengan keluargamu, gak ada masalah. Dengan teman-temanmu kamu saling bercerita, gak ada masalah. Sahabat-sahabat, teman sejawat, gak ada masalah. Walatan sanasibaka minad dunia, itu kan urusan nasib, minad dunia semua tadi yang kita contohkan. Akan tetapi apa, jangan sampai dilupakan penggalan ayat pertama sebelum ayat tersebut. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kejarlah. Jadikanlah sebagai target utama. Fokuskanlah dirimu untuk apa? Kehidupan akhirah. Karena ini intinya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita tidak bisa menghindar begitu saja. Tidak bisa kita menjadikan orientasi kita hanya dunia, dunia dan dunia. Kita mengalami kesedihan, langsung kita futur. Kenapa Allah mengirimkan kesedihan pada saya? Kita mengalami kefakiran, langsung kita futur. Kenapa Allah mengirimkan kefakiran pada saya? Jangan. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Jalla wa ala menginginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan al-musibah, akan diberikan ujian, akan diberikan bala. Maka jangan minder, jangan putus asa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian demi ujian tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Inilah hakikat dari kehidupan dunia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ad-dunya sijinul mu'min. Begitupun ketika kita hidup di dunia ini, target utama kita adalah akhirat, akhir dan akhirat. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apabila banyak orang-orang yang mencaci maki kita. Tidak peduli banyak orang yang menyindir kita. Tidak peduli banyak orang yang menyinggung kita. Tidak peduli banyak orang yang menggibahi kita. Kita enggak peduli dengan itu semua. Kenapa? Karena target utama kita adalah ridha ilahi. Target utama kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi setiap langkah kita dibimbing oleh para ahlul ilmi, orang-orang yang telah menjadi guru-guru kita, para ustaz, al-masyayikh dan yang lainnya, maka janganlah kita takutkan apa yang berkaitan dengan lauma jalaim, celaan orang-orang yang mencela. Jalannya para nabi dicela oleh musyrikin. Jalannya para nabi dicela oleh munafikun. Tidak akan selamat apabila kita ingin mencari keridhaan manusia. Kita melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak akan sampai kita melakukan satu dua hal yang diinginkan oleh manusia, yang dituntut oleh orang-orang di sekitar kita. Ada saatnya kita tidak akan mampu untuk menuruti keinginan-keinginan mereka. Artinya, keridhaan manusia apabila kita cari dan kita kejar, tidak akan bisa kita gapai. Mungkin bisa, 1-2 kali kita gapai, 1-2 bulan kita gapai, 1-2 tahun kita gapai, 10-20 tahun kita dapatkan keridhaan mereka. Tapi apakah bisa selebih dari itu? Jawabannya, tidak akan mungkin. Karena keridhaan manusia dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah lah yang paling kita utamakan. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kekuatan dari tubuh jasmani kita, dari jiwa raga kita, tidak bisa menyelamatkan kita, apa yang bisa menyelamatkan kita? At-taqwa, keimanan yang ada di dalam hati kita, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu semua bisa menjadi sebab yang memudahkan kita menuju as-sirat, berjalan di atas as-sirat. Begitu pula kata beliau, wala kathratul mal. Tidak pula yang menyelamatkan kita di atas as-sirat adalah kathratul mal, banyaknya harta kita. Sebanyak apapun harta-harta dunia yang kita kumpulkan, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walal jah, atau mungkin jabatan kepemimpinan, apa yang dipandang mulia oleh manusia di tengah-tengah kita, apa yang dipandang sebagai sosok yang mulia, tidak akan bisa pula jabatan-jabatan tersebut untuk menjadikan seseorang mudah melewati as-sirat. Semuanya akan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibangkitkan oleh Allah jalla wa'ala tanpa alas kaki, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun kedudukannya pada kehidupan dunia, dia pun akan dibangkitkan oleh Allah jalla wa'ala sebagai seorang yang tidak memakai pakaian satu helai pun. Dia pun akan dibangkitkan oleh Allah jalla wa'ala sebagai seorang yang tidak berkhitan. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas untuk apa kita kejar tendensi-tendensi duniawi, kedudukan-kedudukan duniawi, ingin dipandang oleh si fulan, si alan, ingin dimuliakan oleh si fulan, si alan, ingin didengar pendapatnya oleh si fulan, si alan, siapa kita? Jangan itu yang dijadikan target. Keutamaan setinggi apapun, jabatan semulia apapun, tidak akan menjadikan kita mudah untuk melewati as-sirat. Ini yang harus kita camkan pada diri-diri kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ditekankan lagi oleh beliau, hafidhahullah wa ra'ah, ma yunajji illa taqwallahi subhanahu wa ta'ala, hadha nassul Qur'anil Karim. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari perjalanan as-sirat tersebut kecuali ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Mau apa kita ketika Al-Quran telah memberikan sebuah hukum? Mau apa kita ketika Al-Quranul Karim telah memberikan sebuah nas yang sangat jelas, sangat wadih, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali at-taqwa. Thumma nunajjil ladzina ittaqau. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa ja'at fi sunnati ahadithu fi ahwalil qiyamah. Kemudian datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis-hadis yang terkait dengan keadaan yang akan dihadapi oleh setiap makhluk, setiap manusia yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa minha, di antara kedudukan, di antara keadaan tersebut adalah al-mururu ala sirat, ketika mereka harus melewati jembatan. Falabudda minal iman bis-sirati wal mururi alaih. Maka wajib atas kita untuk beriman, meyakini bahwa kita akan melewati as-sirat tersebut. Wal mururi alaih, dan kita akan berjalan di atasnya. Wala yakfil imanu bidzalika balla budda minal amal. Bahkan kata beliau, tidak cukup kita hanya beriman dengan hati-hati kita. Kita hanya beriman dengan sanubari-sanubari kita. Oh iya, kita percaya di sana ada as-sirat. Tapi ada yang lebih penting dari al-iman tersebut, apa? La budda minal amal, kata beliau. Wajib, harus untuk kita beramal. Apa maksudnya beramal? Dengan keimanan kita tersebut. Fayasta'iddal insanu lil mururi alaihi bittaqwa. Amalannya adalah ketika dia merealisasikan, mempraktekkan at-taqwa pada kehidupan dunianya. Yang dengannya, yasta'iddul insan. Berarti dia telah yasta'id. Dia bersiap-siap untuk melewati. Jadi bukan hanya sekedar beriman. Oh iya, saya beriman dengan perkara gaib. Tapi harus ada poin yang lebih dari itu. Maknanya apa? Maknanya dia pun harus bersiap-siap menghadapi as-sirat tersebut. Karena kalau hanya sekedar keimanan, ikhwati fillahi ra'akumullah, tanpa harus dia bersiap-siap, tanpa harus dia berbekal dengan ketakwaan yang ada pada dirinya, maka ini hanya sekedar pepesan kosong, percuma. Dia meyakini, na'am, ada as-sirat, na'am, kita akan melewati jembatan. Lah, kamu apa yang telah disiapkan? Apa yang telah kamu siapkan untuk melewati as-sirat tersebut? Apa yang kita siapkan untuk akan melewati as-sirat tersebut? Apakah kita sudah bertakwa? Apakah kita sudah melakukan ketaatan demi ketaatan? Apakah kita sudah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah memperjuangkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita benci kepada orang-orang yang menghinakan sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini? Jangan kita bertanya apakah ada orang yang berani menghinakan Rasul. Enggak perlu kita bertanya itu zaman sekarang. Apapun bisa terjadi. Jangankan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, semasa hidupnya beliau ada orang-orang yang menghinakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita telah mengetahui kisahnya ketika Nabi sujud di depan Ka'bah, diletakkan di atas pundak beliau kotoran unta wal'iyadzu billah. Ketika beliau berada di kota Taif, dilempari batu. Apakah ini bukan bentuk penghinaan? Ini semasa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah beliau wafat. Banyak orang-orang yang menghinakan beliau, termasuk akhir-akhir ini wal'iyadzu billah. Apa sikap kita, ikhwati fillah yarhamakumullah? Apakah kita membela Nabi alaihi salatu wasallam? Paling tidaknya, apakah kita bersedih ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dipojokkan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dihinakan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diinjak-injak harga dirinya? Apakah kita menangis? Kalau kita anteng-anteng saja, oh itu kejadian di negara Perancis kok, di Eropa sana, kita enggak tahu menau. Ini perlu kita introspeksi keimanan kita. Apakah benar sudah nisbah kita kepada Salafi? Apakah sudah benar nisbah kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Kok ketika Nabi alaihi salatu wassalam dihinakan, ketika Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai bahan olok-olokan, kita lempeng-lempeng saja? Tidak ada yang menjadikan hati kita bersedih. Ada apa dengan keimanan kita? Itu yang harus ditanyakan. Maka perlu ikhwati fillah yarakumullah yang namanya isti'dad, persiapan dari keimanan kita terhadap perkara gaib tersebut. Wahiyal amalus salih. Hakikat dari ketakwaan, hakikat dari isti'dad, persiapan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah ketika dia beramal saleh. Qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau afwan, qauluhu, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya'khudhu siratu man sya'allah, wa yajuzu man sya'allah. Ketika as-sirat ini akan dilewati oleh orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Kama qala ta'ala, penggalan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang zalimul iyadzubillah akan dijerumuskan ke dalam jahannam tersebut. Mereka berlutut. Mereka akan benar-benar binasa wal iyadzubillah di dalam annarul jahim. Disebutkan oleh musannif atau al-imam al-fauzan alaihi rahmatullah, li'anna sirata alaihi kalalib takhtifu man umirat bi khatfihi. Karena hakikatnya di atas jembatan tersebut atau di bahagian bawahnya terdapat kalalib, api-api yang menyambar. Takhtifu min man umirat bi khatfihi, maka api tersebut akan menyambar siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambarnya, sehingga semuanya akan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya akan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tarik dia agar dia tidak bisa berhasil melewati as-sirat, maka akan ditarik oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut, akan disambar sehingga dia tersungkur wal iazubillah ke dalam an-narul jahim. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini akhwati fillah yarakumullah, di antara kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Begitu pula disebutkan oleh Allah Jalla wa ala secara umum di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa yajuzu ya'ni yamurru alaihi. Makna yajuz adalah yamurru alaihi, ketika seorang bisa berhasil melewati as-sirat tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, walahum anwarun ala qadri imanihim. Mereka pun akan memiliki cahaya demi cahaya sesuai dengan kadar-kadar keimanan mereka. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, fi yaumil qiyamati ahlul iman yakunu lahum nurun yamshuna bihi. Pada saat hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman akan memiliki cahaya yang mereka berada di atas cahaya tersebut untuk mereka jadikan sebagai penerang, karena memang gelap sekali, gelap gulita ya khawati fillah ya ra'akumullah, kepanikan demi kepanikan, kekhawatiran demi kekhawatiran akan ada pada hari tersebut, hari kiamat, hari akhir. Maka ahlul iman akan memiliki cahaya untuk membantu mereka berjalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11 menghikayatkan tentang keadaan, ayat yang ke-8, At-Tahrim ayat yang ke-8 menghikayatkan tentang firman Allah, menghikayatkan tentang keadaan manusia yang berada pada yaumul qiyamah. Apa kata Allah Jalla wa ala? Nuruhum yas'a baina aidihim. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya-cahaya mereka, yakni ahlul iman, cahaya-cahaya mereka tersebut adalah cahaya yang benar-benar berada di tengah-tengah mereka, baina aidihim wa bi aymanihim, ada pula di sisi kanan mereka, sehingga mereka mengatakan yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami. Ini luar biasa permintaan mereka, Karena cahaya itu akan memandu mereka dari hadapan mereka, dari depan mereka, baina aidihim wa bi aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Ini cahaya bagi seorang iman yang memiliki keimanan ketika kehidupan dunia masih berada di tengah-tengah mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka mereka menambahkan permintaan mereka, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Begitu pula firman Allah Jalla wa'ala, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 dengan wadih, dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka, orang-orang yang beriman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim, sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari surah At-Tahrim ayat ke-8 tadi, yaitu pada hari ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melihat kaum mukminin. Ketika engkau melihat, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, yauma taral mu'minin, engkau melihat umatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam pada hari kiamat, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah dari kalangan wanita, mu'minin wal mu'minat, yang mana terlihat dari tengah-tengah mereka adalah cahaya mereka yang bersinar dari arah depan dan dari arah kanan mereka. Kemudian dikatakan pada mereka, bushrakumul yaum, pada hari ini adalah berita gembira untuk kalian. Apa berita gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kalian pun akan kekal di dalam surga Allahu Jalla wa Ala tersebut. Dalika huwal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Bushra, kabar gembira, ikhwati fillah yara'akumullah, bagi al-mu'minun, bagi ahlul iman, ketika mereka telah melakukan dan menghabiskan waktu-waktu mereka pada kehidupan dunia dengan amalan demi amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan bisa membalas apa yang telah mereka lakukan dari pengorbanan demi pengorbanan. Dalika huwal fawzul azim, kata Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan keberuntungan yang besar bagi mereka. Ini keadaan ahlul iman. Ada cahaya yang bisa memandu dan membimbing mereka. Begitu pula di tengah-tengah mereka terdapat bushra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ahlul iman. Sementara al-munafiqun, sementara orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya, yu'tuna nuran fil awwal li'annahum dakhalu fil islami wa adharul islama fayu'amaluna bimithli ma adharu. Adapun orang-orang munafik, mereka akan diberikan cahaya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan cahaya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cahaya mereka tidak langgeng, tidak sampai mereka masuk ke dalam al-jannah, seperti keadaan ahlul iman. Karena ahlul iman akan diberikan cahaya dari awal sampai mereka masuk ke dalam al-jannah. Cahaya tersebut bisa menerangi mereka sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan-kenikmatannya luar biasa. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh benak-benak manusia. Tapi munafiqun, mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada awal perjalanan saja. Kenapa demikian? Bi'idznillahi taala akan kita bahas alasan dari perkara ini pada pertemuan yang akan datang, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah. Kurang lebihnya anda mohon dimaafkan.